Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'ad. Thanian, yang kedua, al-jam'u baina salatain, menjamak antara dua salat. Nah, yakni masalah qasar salat sudah tuntas. Nah, yang kedua yang dibahas adalah tentang menjamak dua salat dilaksanakan dalam satu waktu. Wa man yubahu lahu dalik, wa man, dan siapa saja yang yubahu lahu, dibolehkan baginya, dalik hal itu, yaitu menjamak sholat. Siapa saja yang dibolehkan untuk menjamak sholat. Yubahu bis safari alladhi tuksaru fihi sholatu dibolehkan bis safar, dengan sebab, dengan faktor safar. Dengan faktor safar, safar alladhi tuksaru fihi sholatu, yang dikosor padanya sholat. Ya, safar yang dikosor padanya sholat. Batas safar yang dikosor sholat padanya sudah kita lewati pembahasannya. Nah, dibolehkan dengan sebab safar yang seperti itu al-jam'u, menjamak baina dhuhri wal asri, antara sholat dhuhr dengan sholat asar, wal maghribi wal isya'i, antara solat maghrib dan solat isya, fi waqti ihdahuma, fi waqti ihdahuma, pada waktu salah satu dari keduanya, pada waktu salah satu dari keduanya. Jadi apabila safar itu berlaku padanya syariat qasar, maka berarti berlaku pula padanya syariat, ya, ini boleh menjamak sholat. Sholat yang dijamak adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya, dilaksanakan dalam satu waktu. Di hadis Mu'adin, berdasarkan hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, beliau pada perang Tabuk, idartahala, apabila beliau irtahala, berangkat safar, qabla zaigishyamsi, sebelum matahari bergeser ke arah barat, yakni sebelum masuk waktu zuhur, apabila beliau berangkat safar sebelum masuk waktu zuhur, gitu. Sebelum matahari bergeser ke arah barat waktu zuhur. Ya, akhara dhuhra, beliau menunda pelaksanaan zuhur dalam perjalanan safarnya. Beliau tidak turun mengerjakan salat zuhur. Beliau berangkatnya kan sebelum masuk waktu zuhur. Berangkat. Ketika masuk waktu zuhur dalam perjalanan beliau, beliau tidak singgah mengerjakan zuhur hatta yajma'aha, hingga beliau menjamaknya ilal asr, ke waktu asar. Yusallihima, beliau mengerjakan kedua salat itu, salat zuhur dan asar, jami'an, sekaligus di waktu asar. Ditunda zuhurnya, digabung ke waktu asar. Ketika masuk waktu asar, beliau mengerjakan salat dengan jamak, yakni jamak takhir, zuhur kemudian asar. Wa idza irtahala, dan apabila beliau berangkat ba'da zaidis syams, setelah matahari bergeser ke arah barat, yakni setelah masuk waktu zuhur. Jadi beliau berangkat setelah masuk waktu salat zuhur. Ba'da zaidis syams. Shalla dhuhra wal asra jami'an. Beliau mengerjakan salat zuhur dan asar sekaligus saat itu. Jadi dijamak takdir, dimajukan pelaksanaan asar ke waktu zuhur. Karena waktu zuhur sudah masuk. Jadi salat dulu baru berangkat dengan jamak zuhur kemudian asar. Tsumma, kemudian sara, beliau berangkat. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghribi wal isya'i, dan beliau biasa mengerjakan itu. Yaf'alu mithla dhalika, biasa mengerjakan semisal dengan itu, fil maghribi wal isya', pada salat maghrib dan isya'. Berarti jika berangkat sebelum maghrib, maka ditunda pelaksanaannya ke waktu isya, di jamak takhir. Jika berangkat setelah masuk waktu maghrib, berarti di jamak takdim, salat maghrib dulu dan isya kemudian berangkat. Hadits ini di hasyiah disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini disahih oleh Al-Albani. Status beliau pada perang Tabuk adalah musafir. Musafir yang nazil. Musafir yang nazil, yani musafir yang sedang singgah, turun di tempat, ya, sekian hari di tempat itu pada rangkaian perang Tabuk memerangi Romawi. Jadi bukan sedang di Madinah, bukan sedang di Madinah. Beliau di Tabuk sekian hari di sana, statusnya musafir. Selama di Tabuk, Nabi alaihi salatu wassalam musafir yang mengqasar salat. Jadi ketika beliau mulai berangkat, beliau memang musafir. Tayyib. Jadi beliau menjamak sekaligus mengqasar. Tayyib. Jadi semisal dengan ini prakteknya kita misalkan, ya, bukan mau berangkat dari sini karena ini tempat tinggal kita, tempat bermukim kita, bukan. Kita di sini bukan musafir. Kita misalkan sedang safar di satu tempat, berada di satu tempat. Misalkan kita sedang berada di Makassar. Kita musafir di sana, sedang turun di sana. Apakah misalkan bermalam beberapa malam di sana, beberapa hari. Nah, ketika kita hendak meninggalkan tempat itu ke tempat lain, safar, ya, dari meninggalkan Makassar, berlaku ini. Jika belum masuk waktu duhur kita berangkat, ya, jika kita ingin mempraktekkan ini, berarti kita tidak turun di perjalanan untuk sholat duhur, tetapi kita tunda sampai asar, masuk waktu asar, baru kita singgah mengerjakan sholat jamak qasar, jamak takhir di waktu asar. Jika kita berangkat meninggalkan Makassar ke tempat yang dituju dalam safar berikutnya di waktu setelah masuk waktu duhur, maka kita sholat duhur dulu dengan asar kita jamak, jamak takdim, jamak qasar. Setelah itu kita berangkat. Begitu. Adapun jika kita di sini, kita mau berangkat, ya, jika belum masuk waktu, ya berarti kita berangkat. Nah, di perjalanan nanti dalam safar, setelah masuk waktu asar, kita turun mengerjakan jamak takhir duhur asar dan diqasar. Kita sudah masuk waktu duhur, kita masih mukim di sini, baru mau berangkat. Jika masuk waktu duhur, kita sholat duhur saja 4 rakaat, kemudian kita berangkat. Di perjalanan kita mampir sholat asar qasar. Baik. Wasa'un kana sa'iran am nazilan. Dan sama saja hukumnya musafir itu sa'iran, artinya dalam keadaan bergerak dalam safar. Bergerak dalam perjalanan. Am nazilan, atau dalam keadaan nazilan, yakni sedang turun singgah di tempat safar. Ya. Safar yang panjang menuju suatu tempat, kan ada persinggahan-persinggahan. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, ada persinggahan-persinggahan, dia singgah di situ. Nah, boleh jadi singgah transit di situ setengah hari, dan bisa jadi sampai satu hari, kemudian melanjutkan perjalanan. Naam. Atau sampai di tempat yang dituju dalam safar dengan status di situ dia musafir yang nazil, karena dia tidak berniat bermukim di situ lebih dari 4 hari, atau dia tidak bermukim secara mutlak di situ. Ya, selama di situ dia musafir dalam kondisi nazil, turun singgah di tempat, bukan bergerak gitu. Itu makna nazil. Nah, sama musafir yang keadaannya sa'iran, sedang bergerak dalam safar dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sa'ir atau nazil, turun singgah dalam safar di satu tempat, tidak bergerak, singgah di situ, tapi statusnya musafir. Hukumnya sama, li'annaha ruhsatun, karena sesungguhnya itu adalah ruhsah. Min ruhsis safari, dari ruhsah, ruhsah safar, keringanan dari keringanan-keringanan dalam safar. Falam yu'tabar fiha, falam yu'tabar fiha, maka tidak diperhitungkan padanya wujud sair, adanya sair, pergerakan dalam safar. Jadi meskipun dalam keadaan nazil, sedang singgah, turun singgah di tempat itu dan tidak bergerak, masuk sekian waktu sholat, ruhsah-ruhsah safar itu tetap berlaku. Kasairi ruhsihi, seperti ruhsah-ruhsah safar yang lainnya. Seperti halnya ruhsah berbuka puasa. Tidak ada bedanya antara yang sedang bergerak dalam safarnya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau orang yang turun singgah, transit, atau singgah istirahat sementara waktu dalam safarnya untuk kemudian lanjut lagi. Tetap berlaku rukhsah-rukhsah safar itu, termasuk rukhsah berbuka puasa. Nah, illa, hanya saja annal afdala, sesungguhnya yang afdal, yang lebih utama, linnazili, bagi musafir yang nazil, yang sedang turun di satu tempat singgah transit, adamul jam'i, tidak menjamak, itu yang lebih utama. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajma' dininan, beliau tidak menjamak salat selama di Mina. Wa qad kana nazilan, padahal beliau statusnya nazil di Mina. Nazil yani singgah di Mina, sekian waktu sholat dilewati, nabi tidak menjamak sholatnya, dikerjakan masing-masing pada waktunya dengan kosornya ya, tapi jamaknya tidak. Ini menunjukkan yang afdal bagi musafir yang sedang nazil, dia sedang turun singgah transit sementara waktu di satu tempat, yang afdal baginya adalah sholat, mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya. Nah, jika musafir yang sedang turun singgah di satu tempat, ya tidak terdesak oleh urusan-urusan safarnya, oleh maslahat-maslahat safarnya, dan longgar baginya untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid kaum muslimin di daerah setempat tempat dia turun singgah, berarti dia hadiri sholat berjamaah di masjid terdekat. Dan sudah kita lewati, pada keadaan seperti ini dia wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat dalam rangka mengikuti imam. Jadi kerjakan masing-masing pada waktunya dengan cara itu. Apabila dia lelah karena dia musafir dan sedang singgah, lelah atau waktunya sempit, ada urusan-urusan maslahat-maslahat safarnya yang harus dia selesaikan sementara waktunya sempit, dan dia tertuntut dengan sebab itu untuk mengambil rukhsah safar, seperti itulah dia sebaiknya menjamak sholat. Dia jamak sholatnya, dia jamak qasar. Ya, sulit baginya hadir di masjid sehingga dia sholat sesama musafir yang bersamanya atau sendiri, jika tidak ada musafir yang bersamanya, di qasar dan di jamak. Nah, bisa dipahami? Jadi tergantung keadaannya, tergantung keadaannya. Nah, kita cukupkan dengan ini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.